الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-127 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yastaftunaka fit nisa, dan mereka kaum muslimin meminta fatwa kepada engkau wahai Rasul tentang perempuan-perempuan. Bagaimana hak-hak mereka serta kewajiban-kewajiban mereka, hukum-hukum yang berkenaan dengan mereka para perempuan ini secara umum. Karena di zaman jahiliyah perempuan-perempuan sama sekali tidak memiliki nilai dan harga di tengah-tengah masyarakat. Karena dari sejak kecil mereka sudah tidak diharapkan di zaman jahiliyah. Bahkan mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan nanti anak-anak perempuan yang masih bayi, yang masih kecil, yang dikubur hidup-hidup, di hari kiamat nanti mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa apa mereka dikubur hidup-hidup. Karena orang-orang jahiliyah menganggap bahwa perempuan itu pembawa aib, pembawa sial. Barakallahu fikum. Menurut mereka perempuan hanyalah beban. Sehingga mereka sangat tidak senang ketika diberitahu bahwa istrinya melahirkan anak perempuan. Barakallahu alaikum. Mereka sangat tidak senang kalau mereka memiliki anak perempuan. Tinggal satu di antara dua kemungkinan. Yumsikuhu alahun am yadussuhu fit turab. Tetap dipelihara dalam keadaan menanggung malu, siap menerima cemoohan, ejekan dari orang-orang, atau yang kedua dia harus mengubur hidup-hidup sang anak perempuan tersebut. Baik. Menurut mereka, baik, anak-anak perempuan tumbuh besar nantinya tidak lain kecuali hanya jadi pelacur, pemuas hawa nafsu, atau dinikahi oleh orang kemudian dibawa pergi. Baik. Juga mereka para perempuan ini tidak bisa mengangkat pedang, tidak bisa menunggangi kuda, tidak bisa berperang. Baik. Sehingga mereka adalah manusia-manusia yang dipinggirkan, tidak mendapatkan harta warisan, bahkan dia yang diwarisi diperlakukan dengan tidak adil di zaman jahiliyah. Islam datang dengan kemuliaan. Mereka betul-betul sangat dimuliakan, perempuan-perempuan ini. Mereka sangat dihormati, diberikan kedudukan yang semestinya untuk para perempuan. Masya Allah. Baik. Mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk masuk surga, tentunya dengan kemampuan masing-masing dan kodrat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada masing-masingnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya wa yastaftunaka fin nisa. Baik. Mereka kaum muslimin akan bertanya kepada engkau tentang urusan perempuan ini dan hukum-hukum yang berkenaan dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menjawab pertanyaan atau mengarahkan dan memberikan fatwa kepada orang-orang yang bertanya tentang perempuan secara umum dan secara khusus permasalahan ini. Allah mengatakan qulillahu yuftikum fihinna. Allah Subhanahu wa taala akan memberi fatwa kepada kalian tentang perempuan-perempuan ini. Wa ma yutla alaikum bil kitabi fi yataman nisa. Dan apa-apa yang dibacakan kepada kalian dari Al-Quran ini tentang masalah yataman nisa, perempuan-perempuan yatim yang ada dalam pemeliharaan seseorang. Baik. Di zaman dahulu kala, ketika anak perempuan itu jadi yatimah, jadi perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam kondisi dia masih sangat kecil, dipeliharalah dia oleh satu keluarga. Tentu dan biasanya disertai dengan harta benda yang merupakan peninggalan orang tua anak yatimah ini, anak perempuan yang yatimah ini. Di zaman dahulu kala, ketika anak-anak perempuan ini yatimah ini sudah mulai dewasa, maka wali yang memeliharanya, kalau memang bukan mahramnya, masih ada kemungkinan dia menikahi perempuan yatimah ini, maka dia yang menikahinya ketika anak yatim ini tumbuh besar dalam kondisi cantik, rupawan, dan memiliki harta yang banyak peninggalan orang tuanya, maka yang memeliharanya ini yang pengen menikahinya dan tidak memberikan mahar untuknya. Baik. Ataupun seandainya dia memberikan mahar untuknya, harapannya bahwa hartanya akan juga menjadi miliknya. Barakallahu fikum. Dan tidak membiarkan orang lain menikahinya. Subhanallah. Demikian juga ketika perempuan ini tumbuh besar dalam kondisi damimah. Damimah tidak menarik perawakannya. Tidak cantik. Maka sang wali ini pun enggan untuk menikahkannya dengan orang lain. Dia sendiri tidak mau menikahinya dan juga tidak membiarkan dia dinikahi oleh orang lain. Khawatir bahwa harta bendanya jadi akan dimiliki oleh suaminya nanti dan dibawa pergi bersama dengan suaminya. Ini di zaman jahiliyah. Kebiasaan ini, barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala pengen meluruskan kebiasaan buruk ini, kebiasaan yang tidak adil ini terhadap perempuan-perempuan yatimah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yutla 'alaikum bil kitabi fi yataman nisa' illati la tutunahunna ma kutiba lahunna." Yang dulunya kalian tidak mau memberikan apa yang menjadi hak mereka. Allah tetapkan untuk mereka mahar. Barakallahu fikum. Apa yang Allah tetapkan untuk mereka, harta warisan. Wa targabu antang kihuhunna, dan kalian imma kalian senang untuk menikahinya karena kecantikannya dan harta bendanya, wa imma kalian tidak mau menikahinya karena ketidakcantikan atau ketidakmolekannya, dan kalian pun melarang, menghalangi orang menikahinya hanya karena harta benda yang ada padanya. Sampai dia tua, sampai dia mati, dan akhirnya hartanya engkau akan mengambilnya. Maka tidak diperkenankan yang demikian itu. Hendaknya diperlakukan anak-anak yatimah sama seperti yang lainnya. Tetap diberikan hak-haknya masing-masing. Kalau dinikahi, ya dinikahi dengan mahar. Baik. Subhanallah. Kalau memang ada yang melamarnya, dinikahkan dengan orang-orang yang melamarnya dengan mahar yang ma'ruf. Baik. Sama seperti perempuan-perempuan yang lainnya di dalam Islam ini. Baik. Tidak lagi boleh ada perlakuan diskriminasi, perlakuan yang berbeda hanya karena dia sebagai anak yatim atau anak yatimah. Wal mustadha'afina minal wildan, demikian juga kalian tidak berlaku jujur terhadap anak-anak yatim laki-laki yang masih lemah. Subhanallah. Baik. Wa antaqumu lil yatama bil qisth, dan hendaknya kalian wahai para wali yang mengurusi anak-anak yatim sekaligus mengurusi harta-harta anak yatim, hendaknya kalian tegak mengurusi urusan anak-anak yatim ini dengan cara yang adil, dengan cara yang bijaksana. Saatnya mereka, barakallahu fikum, saatnya mereka menikah, dinikahkan dan diserahkan kembali harta benda mereka. Tentunya setelah mengetahui kemampuan anak yatim ini dalam mengelola harta mereka sendiri. Tidak boleh anak yatim itu diberikan hartanya dalam keadaan mereka masih kecil, kecuali sesuai dengan kebutuhannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum wa ashidu alaihim wa kafa billahi syahida." Wa batalul yatama, dan hendaknya kalian menguji, baik, mengetes anak-anak yatim ini kalau memang dia sudah berumur untuk menikah. Baik, diberikan uangnya. Baik, sekedar untuk menguji, diapakan uang ini? Diberikan uang lebih. Diapakan uang ini? Kalau sudah ada nampak kedewasaan dia dalam mengatur hartanya sendiri, mengurus hartanya sendiri, pada fa ilaihim amwalahu, serahkan harta mereka. Tapi kalau masih kecil, kata Allah Subhanahu wa taala, la wa la tu'tus sufaha'a amwalahum allati ja'alallahu lakum 'alai ja'alallahu 'alaikum kafila. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berikan kepada anak yatim yang masih safi, yang masih bodoh, jangan berikan harta mereka semuanya. Berikan secukupnya apa yang mereka butuhkan. Baik. Untuk kebutuhan dan keperluannya. Baik, tidak boleh diberikan semuanya karena dia akan menghambur-hamburkannya, dia akan menyia-nyiakannya. Boleh jadi ya bagi-bagi, bagi ini, bagi itu, serahkan ke sana. Subhanallah. Belum ada rusyd. Baik. Dia buang ke sana, dia tinggalkan, dia cecerkan, dia hasil. Tidak terurusi harta benda mereka. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda. Baik. Wala tutsufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Baik. Itu perlakuan yang mestinya dilakukan oleh wali yang mengurus anak yatim. Betul-betul mengurusi mereka, menjaga mereka dan menjaga harta benda mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan, wa antaqumu lil yatama bil qisti, yatama yatim perempuan atau yatim laki-laki, dengan cara yang adil. Wa ma tafalu min khairin, maka Allah mengatakan, menutup ayat ini dengan kata-kata, wa ma tafalu min khairin, dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan dalam rangka mengurusi anak-anak yatim, mengurusi pendidikan mereka, mengurusi agama mereka, akhlak mereka, barakallahu fiik, mengurusi kesehatan mereka, pendidikan, pengajaran mereka. Pokoknya semuanya diurusi kemaslahatannya. Wa ma taqalu min khair, secara khusus dan secara umum. Barakallahu fiikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafilul yatim, ana wa kafilul yatim kahataini, sambil mengangkat dua jari Rasulullah, jari telunjuk dan jari tengah. Aku dan orang yang mengurusi anak-anak yatim. Kafil yatim. Barakallahu fikum. Kahatain, sama seperti ini kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena anak-anak yatim memiliki rasa yang tidak dirasakan oleh anak-anak yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik, dia memiliki rasa yang tidak dirasakan oleh anak-anak yang lainnya, sehingga butuh perhatian, butuh kasih sayang untuk mereka. Yatim ini apakah yatimnya sendiri, yakni kerabatnya sendiri, barakallahu fikum, atau anak orang lain, sama saja, semuanya adalah yatim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tafa'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan dari kebaikan. Baik, imam menjamin kehidupannya, memberikan santunan setiap bulannya, baik, mengongkosi pendidikannya, hasil langsung atau tidak langsung kebaikan itu, al-muhim dia melakukan kebaikan untuk sang anak yatim. Wa ma tafa'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan dari kebaikan. Barakallahu fikum. Fa innallaha kana bihi alima, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Jadi, jangan pernah kalian mengira bahwa kebaikan kalian tidak tercatat atau tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kebaikan itu Allah maha mengetahui. Barakallahu fikum. Ini satu ayat mengingatkan kita agar supaya kita berlaku adil dan berlaku baik terhadap anak-anak yatim. Apakah kita yang memeliharanya langsung atau kita yang membiayainya, al-muhim kita termasuk orang-orang yang peduli dengan anak-anak yatim, memuliakan, menghormati mereka. Memuliakan mereka, menghormati anak-anak ini, menyayangi mereka bukan arti membiarkan mereka melakukan kesalahan. Tidak, bukan begitu. Tetap ketika dia melakukan kesalahan, ditegur, diingatkan, dididik mereka. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.